batu membaur di depan kata. Berbagai macam bahasa menggema. Mohon ampunan seraya berdoa. Haji menyatukan dunia. Kami datang, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang, kami datang demi mencari ridhomu ya Allah. Berhaji melebur dosa dan menempa iman dan takwa. Berjuang bisa dilihat para haji benteng agama. Kami datang, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang, kami datang demi mencari ridhomu ya Allah. سعياً مشهوراً وعلى الأنظمة المنكولة والسجارة المنكولة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والغل لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Tiada tertumbuk hina, kejut dan getar karena diri berlumuran dosa. Celaka, celaka, bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka, bagi siapa yang suka menolongmu dari kematian.

ketahuilah, sesungguhnya Muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala.